Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu jalla wa azz kadzabani ibnu adam wa lam yakun lahu dhalik wa syatamani ibnu adam wa lam yakun lahu dhalik amma takdzibuhu iyyai faqauluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laisa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi wa amma syatmuhu iyyai faqauluhu ittakhadallahu walada wa anal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, berkata Allah, ini salah satu bentuk riwayat hadis qudsi di mana Rasulullah SAW menisbatkannya kepada Allah. Qala Rasulullah, qala Allah. Rasul berkata bahwa Allah berfirman begini. Terkadang hadis qudsi pula penyebutannya atau periwayatannya, qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, fima yarwihi an rabbihi, dari yang beliau riwayatkan dari Allah, bahwa Allah berfirman begini. Bedanya dengan Quranul Karim, Al-Quran lafdhan wa ma'nan minallah, baik lafadz maupun maknanya semua dari Allah. Rasulullah SAW menerima demikian dari Jibril alaihi salam, baik lafadznya maupun maknanya. Karena Jibril, karenanya Allah sifati amanat, amin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Yang menurunkan Quran ini ruhul amin, sangat amanat, bentuk atau konsekuensi dari amanat itu akan disampaikan apa adanya, seperti apa Allah berkata, berfirman, seperti itu Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada perubahan sama sekali, tidak dirubah sedikit pun. Hadza Quran. Adapun hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafadz Rasulullah SAW yang menyampaikan. Rasul faham apa yang Allah sebutkan, ini maknanya begini. Lafadznya Rasul SAW yang menyebutkan. Tidak harus itu dari Allah. Itu yang membedakannya dari Quran. Karena ini juga perkataan Allah, firman Allah, hadits qudsi. Selain daripada itu, ulama juga bedakan, mereka sebutkan perbedaan juga, Al-Quran muta'abbad bitilawati. Quran menjadi ibadah tersendiri membacanya. Seperti yang Rasul katakan, lam akul alif lam mim harf. Aku membaca alif lam mim itu bukan satu huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca Quran itu ibadah tersendiri. Tidak demikian dengan hadits qudsi. Quran tentunya dibaca dengan kaidah tajwid, makhraj, huruf-hurufnya dan sebagainya. Tidak demikian dengan hadits qudsi. Maka tidak ada contoh dari Rasul maupun para sahabat salaf membaca hadits qudsi layaknya membaca Quran misalnya seperti ini. Enggak benar kemudian dibaca misalnya qala Allahu 'azza wa jalla kadzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Layaknya orang baca Quran enggak boleh. Beda. Itu Quran. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Al-muhim. Itu beberapa perbedaan di dalam hadis qudsi dengan Quran. Allah berkata, Ibnu Adam mendustakan aku dan tidak patut baginya melakukan itu. Dustakan Allah. Kemudian Allah juga berkata, Ibnu Adam mencela aku dan tidak patut dia lakukan itu. Mencela Allah. Adapun dia Ibnu Adam mendustakan aku, di mana Ibnu Adam katakan tidak mungkin Allah mengembalikan aku dalam penciptaanku setelah aku mati seperti sedia kala dari awal Allah menciptakan aku. Lalu Allah katakan awal penciptaan dia tidak lebih ringan daripada pengulangannya. Artinya kalau saja manusia berakal, kalau dibahas mana yang lebih sulit, mana yang lebih berat, seandainya itu sulit dan berat, tentu yang awal penciptaan daripada pengulangan. Ngulangi gampang, sudah ada, tinggal diulang, didaur ulang, diciptakan ulang. Yang sulit kan dari awal, gak ada barangnya, gak ada ininya, tiba-tiba diciptakan, diadakan oleh Allah. Menciptakan dari awal, dari semula dia gak ada, Allah mampu, Allah kuasa. Lah kalau itu saja Allah mampu, apalagi mengembalikannya, jauh lebih gampang. Tapi Bani Adam yang kufar mengingkari itu karena kejahilan mereka. Adapun dia mencela aku, di mana dia katakan Allah mengangkat anak. Padahal kata Allah, aku adalah Ahadus Samad yang Maha Esa, Maha Tunggal, As-Samad yang dijadikan tumpuan dan tempat kembali bagi seluruh makhluknya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa fi riwayatin an Ibni Abbas, dan di riwayat lain dari Ibnu Abbas, wa amma syatmuhu iyai, adapun dia mencela aku, dalam riwayat Ibnu Abbas, perkataan dia, li waladun wa subhani an attakhidha sahibatan aw walada. Di mana Ibnu Adam katakan, aku, yakni Allah, punya anak. Maha suci aku. Untuk aku jadikan, aku ambil istri atau anak. Allah nafikan itu dari dirinya yang maha mulia. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis dibawakan oleh muallif rahimahullah, hadis azim. Atau dua hadis ini karena dari riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Dua hadis menunjukkan kepada kita sangat besarnya kesabaran Allah terhadap makhluknya. Sangat sabarnya Allah terhadap mereka, didustakan, dicela, seperti itu. Mereka nisbatkan pada Allah sesuatu yang Allah berlepas diri dan maha suci darinya. Oleh karenanya, termasuk dari Asma'ullahil Husna, dari nama-nama kesempurnaan bagi Allah, keagungannya, As-Sabur. As-Sabur, yang sangat penyabar, maha penyabar. Dan wazan ini, fa'ul, menunjukkan penuh dengan sifat yang disebutkan. Fa'ul. Dikatakan misalnya, hadza syaikhun waqur. Syekh ini waqur, banyak wakornya, sangat wibawa, berwibawa sangat. Hadza rajul ajul. Ini orang sangat tergesa-gesa dalam segala urusannya. Ingin cepat dalam segala sesuatunya. Ajul. Fulanun ghadub. Itu fulan itu ghadub. Sumbu pendek. Gampang ngamuk. Suka marah. Al-muhim. Wazan ini. Fa'ul menunjukkan penuh. Sangat. Dalam sifat yang disebutkan. Sabur berarti sangat sabar. Penuh dengan kesabaran. Menjadi nama Allah. Sabur. Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Dari segala perbuatan. Perilaku. Ucapan-ucapan hambanya, bahkan terang-terangan mereka lakukan itu, kemusyrikan atau yang lainnya. Tentunya pendustaan kepada Allah dengan mengatakan tidak akan mungkin Allah bisa mengembalikan makhluknya yang telah mati ratusan bahkan mungkin ribuan tahun, sudah dimakan rayap dan terurai sedemikian rupa. Mendustakan Allah. Dengan celaan mereka bahwa Allah punya anak. Ini semua muncul, terlahir karena tidak adanya perkara yang telah lalu dalam kitab ini. Apa itu? Ayat apa? Jika itu ada pada mereka, tidak akan mereka berani mendustakan Allah, mencela Allah. Apa itu? Aina antum ya rijal, ya ikhwan, ha? Fatahallahu alaik. Itu. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Seperti yang Allah katakan, mereka tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah. Seandainya ada pemuliaan itu, mereka betul-betul mengagungkan Allah, enggak akan berani mengatakan Allah punya anak. Kif. Yang langit dalam genggamannya, bumi, langit dilipat. Allah yang maha besar seperti itu, kif punya anak. Kif tidak mampu mengembalikan ciptaan mereka. Ma qadarullah haqqa qadri. Tidak ada pengagungan kepada Allah pada diri mereka, karenanya mereka berani mendustakan Allah, berani mencela Allah. Maka hadis ini masih terkait yang sebelumnya tadi, bab tentang firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Disebutkan di dalam hadis pernyataan mereka Allah punya anak atau sahibah, istri, itu celaan. Berarti mereka telah mencela Allah dengan menisbatkan itu kepada Allah. Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Qatalahumullah anna yu'fakun. Ini celaan karena hakikatnya yang namanya celaan hakikatnya adalah tanakkus. Menisbatkan adanya kekurangan kepada Allah, adanya kelemahan kepada Allah, maka itu telah mencela Allah. Siapapun yang mengatakan sesuatu yang itu berarti kekurangan bagi Allah, sesuatu yang itu berarti kelemahan bagi Allah, berarti dia telah mencela Allah. Dari mana? Ketika orang menisbatkan bahwa Allah punya istri, ta'alallah. Allah punya anak. Berarti dia telah menetapkan adanya kekurangan bagi Allah. Adanya aib dan kelemahan bagi Allah. Padahal Allah itu ghaniyun anil alamin. Maha kaya. Ghani, ghina itu tidak butuh terhadap yang selain dirinya. Maha tidak butuh. Maha tidak perlu sama sekali. Alamin kalau disebutkan demikian berarti semua yang selain Allah itu alamin. Semua yang selain Allah. Allah maha tidak butuh, ghani anil alamin. Sehingga Allah pun maha tidak butuh, ghani dari istri ataupun anak. Karena yang punya anak butuh istri untuk bisa punya keturunan. Berarti ini kan kelemahan, kekurangan. Dirinya butuh kepada sesuatu yang lain. Padahal itu ternafikan dari Allah. Kif Tuhan masih butuh kepada yang selain dirinya. Enggak sempurna berarti. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak patut untuk dituhankan. Dijadikan sesuatu yang sangat suci, sangat mulia. Dituhankan, disembah. Padahal dirinya masih butuh kepada sesuatu yang lain. Makanya itu ternafikan dari Allah. Allah menyebutkan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Di Maryam. Semua yang di langit, yang di bumi akan datang kepada Allah sebagai abd, hambanya, tunduk kepadanya. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dan Allah telah menghitung mereka semua. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan masing-masing datang kepada Allah menghadap sendiri-sendiri. Tunduk. Semuanya. Karena kebesaran Allah. Wa ghinahu. Dan maha kayanya, tidak butuh dengan yang selain dirinya. Dengan demikian, termasuk celaan terbesar kepada Allah ketika dikatakan Allah itu mereka katakan ta'alallah amma yaqulun, beristri, punya anak, atau Allah itu punya sekutu, disekutukan dengan yang lain, syirik, baik itu dalam rububiyahnya maupun uluhiyahnya. Semua itu celaan besar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ seorang mukmin diajarkan, diperintah, termasuk akidah dan iman, untuk benci, kebencian yang sangat dari diri dia, dari lubuk hatinya terdalam, kepada setiap musyrik, kafir. Karena mereka musyrikin, kufar, orang yang mencela Allah. Padahal itu paling diagungkan, paling dimuliakan oleh seorang mukmin, Allah Rabb-nya. Mencela bapakmu saja kamu enggak terima. Baru itu bapakmu. Ada orang cinta kepada orang yang mencela bapaknya? Wa illa dia sangat simpatik, cinta dan kagum-kagum kepada orang yang mencela ibunya. Ada. Ibumu atau bapakmu dikata-katai sama dia, bapakmu memang goblok, bodoh, dungu. Ibumu memang kampungan, ibumu jelek, gendut, miskin, goblok, sinting misalnya. Bisa kamu mencintai orang ini? Wa illa kagum sama dia, Masya Allah. Ini orang pemain bola, Masya Allah, nomor satu di dunia. Mendapat gelar dan hadiah sebagai pemain tertop nomor satu di dunia. Wailah dia sebagai petarung hebat, sebagai penyanyi, sebagai apa saja sudah. Bisa kamu mencintai dia? Dalam keadaan bapakmu, ibumu oleh dia dicaci maki habis. Mungkin kamu ludahi, kamu tampar dia. Gak peduli siapa dia. Padahal kecintaan, pengagungan kepada Allah segala-galanya, gak ada yang lebih dari itu bagi seorang mukmin. Oleh karenanya, wala wal bara' diajarkan benci, lepas diri dari setiap musyrik, kafir yang menyekutukan Allah. Karena dia orang yang paling mencela Allah, yang paling kamu agungkan, paling kamu muliakan. Yang disebutkan di dalam hadis bahwa Allah sabur, walaupun Allah tahu mendengar segala celaan, pendustaan dari hambanya, Allah sabar. Tetap Allah beri mereka waktu. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dia mau sadar, insaf, tobat. Berapa lama Allah kasih waktu dia? Ya sepanjang umurnya. Kamu ngelihat orang kafir, ada yang matinya 60 tahun, 70 tahun, mungkin bahkan sampai 100 tahun atau lebih. Dikasih waktu oleh Allah. Sabarnya Allah. Mana ada makhluk seperti ini? Kif. Bisa kamu sabar kepada orang yang mencela kamu, nyakiti kamu? Sabar dalam artian terus kamu baiki, kamu maafkan, kamu kasih kebaikan. Allah kasih kenikmatan terus pada dia, hidupnya, kesehatannya, rezekinya, harta dan lain sebagainya. Kamu bisa lakukan itu, makhluk manusia? Enggak usah 60 tahun, 6 tahun saja. Jangan 6 tahun, 6 bulan. Dituntut kamu harus tetap sabar, baik, tetap memberi, menyantuni kepada orang ini. Bisa. 6 jam mungkin enggak sabar orang. Sabur. Allah Rabbul Alamin. Maka itu sifat agung dan mulia bagi Allah. Firman Allah dalam Al-Baqarah, "Wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir." Yang kufur, aku beri dia waktu, umatti'uhu qalila, aku ulur. Sampai kemudian waktunya tiba, aku jerumuskan dia kepada azab neraka, dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Maka ini pondasi. Kamu fahami, ini dasar utama. Kenapa kamu seorang mukmin, muwahhid, sunni, salafi, dituntut benci kepada musyrik kafir? Karena bara'ah semacam itu bangunan yang berdiri di atas ini, pondasinya ini. Kebencian kepada orang, setiap orang yang mencela Allah, menghina Allah, mendustakan Allah, maka kamu benci kepadanya. Begitu pula, kenapa kamu seorang mukmin, muwahhid, sunni, salafi, membenci setiap mubtadi', ahlul bid'ah, hizbi. Kenapa kamu benci? Berdiri di atas dasar pondasi kebencian kepada setiap orang yang menyangka, menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sempurna dalam penyampaian syariat dan agama Allah. Sehingga perlu dia tambah-tambah, perlu dia rubah-rubah, perlu dia bikin datangkan ajaran baru. Kamu benci, enggak terima Rasulmu dianggap demikian, padahal Rasul telah menyampaikan semua sempurna apa yang Allah turunkan kepadanya. Agama sempurna, tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah Rasul ajarkan. Yang menyalahi ini kamu benci karena itu. Ini pondasi. Azim. Agung. Penting. Makanya seperti kata Imam Malik rahimahullah, man ahdatha ahadun bid'a illa waqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Setiap pelaku bid'ah pasti mau tidak mau dia menganggap Muhammad SAW berkhianat dalam penyampaian risalah. Karena dia masih menganggap ini baik, berpahala. Tapi kenapa enggak Rasul ajarkan? Kenapa Rasul enggak nyampaikan? Kenapa beliau tidak contohkan? Kenapa? Khianat. Ada kebaikan, ada pahala yang tidak beliau sampaikan ke umat. Nah. Demikian hadis Abu Hurairah. Dan juga hadis Ibnu Abbas, mu'alif sebutkan dalam kitab ini. Terakhir mungkin di dalam hadis Allah sebutkan wa subhani, maha suci aku. Allah mensucikan dirinya dari segala bentuk naqs, segala yang itu kekurangan, sekecil apapun adanya ketergantungan dan kebutuhan kepada yang lain, itu naqs. Berarti enggak sempurna. Allah maha suci dari semua itu. Segala yang selain Allah pasti ada naqsnya. Ada kekurangannya. Dia ada karena diadakan. Wahada naqs. Kekurangan. Di mana kamu sebelum ini? Berhala, patung misalnya. Sebelumnya enggak ada. Didatangkan kayu sama mereka, wa ila batu dipahat, tek tek tek tek tek tek, jadi bentuk seperti ini, dituhankan. Lah sebelum ini ada kemana? Di mana dia? Naqs. Wah, kata semuanya, kuburan yang diminta-mintai selain Allah, naqs. Mati. Enggak mendengar, enggak melihat. Naqs. Dan begitu yang semuanya diciptakan, diadakan yang sebelumnya mereka tiada. Allah maha suci dari semua bentuk kekurangan, dari segala bentuk kelemahan. Makanya Allah katakan dalam Al-Isra, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, ulu. Dari segala yang mereka ucapkan, ketinggian yang sangat besar. Dari segala sifat yang dinisbatkan oleh musyrikin, kufar kepada Allah, maha suci Allah. Subhan, asal. Artinya adalah sesuatu yang sangat, sangat, sangat jauh Itu subhan disebut. Kalau secara bahasa kamu katakan demikian, fulan yang melakukan ini, kamu katakan subhan fulan an yaf'ala hadha. Jauh, gak mungkin fulan melakukan itu. Karena kamu tahu dia orang baik, orang jujur, orang ini, gak mungkin, sudah jauh sekali kemungkinannya, sudah mustahil. Itu arti asal subhan. Makanya kemudian Allah katakan tentang dirinya, subhanallah, maha suci disebutkan, karena sangat jauhnya dari segala sifat jelek, kurang, cacat, aib, lemah, seperti yang dinisbatkan musyrikin kepada Allah, punya anak, punya istri, disekutukan dengan yang lain. Wahakadha. Nah, itu mungkin secara ringkas makna hadis Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Dan lanjutannya insyaallah untuk kan depan. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad, alhamdulillah.